Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pembahasan kita adalah hadis-hadis pilihan dari kitab Riyadhus Shalihin, bab tahrimi matlil ghani bihaqqi sahibihi, bab haramnya menunda pembayaran dari seorang yang mampu untuk pemiliknya. Bab haramnya menunda atau mengakhirkan pembayaran dari seorang yang mampu kepada sahibihi, pemiliknya. Pembahasan ini berkaitan dengan penguluran waktu atau penundaan pembayaran satu dari seorang tuan kepada pekerjanya, upah. Termasuk kedzaliman, termasuk hukumnya haram adalah seseorang menunda pembayaran upah padahal dia mampu. Ini termasuk hukumnya haram. Maka kalau misalnya di antara ikhwah ada yang bos dalam artian pemilik ya, atau apapun yang sedang dia kerjakan atau dia miliki yang dia mampu kerjakan orang lain, jangan mengulur-ulur pembayaran. Pemborong misalnya, mana Bu Farhan? Ada Bu Farhan enggak? Hah? Nah, Abu Aisyah Syakirun. Ya, pemborong. Punya anak buah. Kalau sudah datang masa waktu pembayaran, jangan ditunda. Segera bayarkan. Kalau memang uangnya sudah ada di tangan. Ya. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, yang paling bagus adalah membayarkan upah sebelum keringatnya kering. Ya. Ini keringatnya sudah kering, sudah berhari-hari, nanti ya. Uangnya ada, tapi sayang untuk dia keluarkan. Ditunda. Ini termasuk bentuk kezaliman. Hukumnya haram, menunda pembayaran ya dari orang yang mampu kepada pemiliknya. Dan termasuk dalam bab ini adalah penundaan pembayaran hutang dari orang yang mampu. Kita berhutang dan kita mampu membayar di waktu yang telah ditentukan, tapi kemudian kita mengulur-ulur pembayarannya. Ini pun termasuk ke dalam bab haramnya mengulur-ulur atau menunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu kepada pemiliknya. Entah seorang bos kepada karyawannya atau seseorang yang menunda pembayaran hutang kepada saudaranya. Ya. Barakallahu fikum. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum," sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian, "an tu'addul amanati ila ahliha," untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Termasuk upah karyawan, upah kerja. Maka terkadang saya menanyakan kepada bendahara ya sekolah, bagaimana para mudarisin sudah dapat haknya belum? Khawatir ya. Khawatir kalau seandainya terlambat berhari-hari belum mendapatkan haknya. Ya. Dan saya sebagai mudir akan bertanggung jawab, kenapa saya tidak memperhatikan keadaan atau hak orang-orang yang harusnya mendapatkan hak. Nah, maka kalau saya cerewet misalnya, Abu Umar ya, ada ya, Abu Abdurrahman, ya, bendahara sekolah, ya, mohon dimaklum. Ya. Sebagai bentuk kekhawatiran, jangan sampai ini para mudarisin, ya, terlambat mendapatkan haknya. Nah, segera. Ya. Barakallahu fikum. Kalau sudah datang waktunya, segera ditunaikan. Karena itu adalah amanah. Ya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Fa in amina ba'dukum ba'da, apabila salah seorang dari kalian diberikan amanah, ditugasi amanah, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaknya orang yang diberikan amanah tersebut, yang dipercaya tersebut, untuk menunaikan tugasnya. Diberikan amanah untuk membagikan atau membagikan upah misalnya, segera ditunaikan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, karena itu adalah amanah yang akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, sungguh Allah telah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu adalah kezoliman. Ya, termasuk tadi membayar upah karyawan, gaji karyawan, atau menunda pembayaran hutang padahal dia mampu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, disebutkan di dalam hadis, matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu adalah kezoliman. Maka keluar dari al-ghani adalah al-faqir, orang yang tidak mampu. Ada orang yang enggak mampu untuk bayar hutang, memang betul-betul enggak ada, maka itu keluar dari permasalahan ini. Dia tidak digolongkan sebagai orang yang zolim. Bahkan sepantasnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang yang mempunyai kelapangan untuk memberikan kelonggaran kepada orang tersebut. Kalau kita memang lihat dia fakir, dia tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya. Nah, adapun yang dimasuk di dalam hadis, yaitu orang yang mampu membayar hutang, mampu membayar gaji, tapi tidak segera dia tunaikan amanah tersebut. Hati-hati, matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu adalah kezoliman. Hadis Bukhari Muslim. Wa dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, dan kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Semakin banyak orang yang berbuat, atau semakin banyak seseorang berbuat kezoliman, maka semakin hilang cahayanya dan semakin bertambah kegelapannya di akhirat. Bukankah kita semua menginginkan cahaya di akhirat yang dengannya kita akan berjalan dengan ya, dengan tenang di akhirat. Ya, dengan cahaya yang Allah berikan kepada kita disebabkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka sebaliknya kita pun takut kalau seandainya nanti di akhirat Allah hilangkan cahaya disebabkan kita banyak berbuat zalim ketika di dunia. Dan ketahuilah, kezaliman yang berkaitan dengan anak Adam itu pasti ya akan dikembalikan kepada pemiliknya. La tu'addunal huquqa ila ahliha, niscaya hak ya setiap orang itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghfirullahu lisyahid kullu dzanbin illa dain." Allah mengampuni dosa para asyhad, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, segala dosanya illa dain, kecuali hutang. Ya. Maka jangan sampai kita meninggal dalam keadaan membawa hutang. Ya. Kalau kita mampu sekarang bayar hutang, cepat dibayar. Khawatir meninggal dalam keadaan membawa hutang. Pahala syahid tidak diragukan lagi besarnya. Pahala orang yang terbunuh di medan perang. Tetapi sebesar pahala syahid itu tidak bisa menghapus dosa hutang. Karena dosa hutang berkaitan dengan manusia. Nah, coba kita ingat-ingat, kita punya hutang sama siapa ya? Anda ada punya hutang enggak? Nah, kalau Anda punya hutang tolong ingatkan. Namanya manusia lupa. Ya, kita selalu berhusnudzon sama saudara kita. Mungkin dia lupa, ya. Sehingga kewajiban kita, keharusan kita tidak membiarkannya lupa, mengingatkan, afwan akhi, sepertinya antum punya hutang ya sama anak sekian. Oh iya, jazakallah khair, diingatkan. Nah, berarti kita pun sudah menolong dia agar tidak mati dalam keadaan membawa hutang. Tapi kalau kita membiarkan dia mempunyai hutang, tidak kita ingatkan sehingga dia mati dalam keadaan membawa hutang dan dia lupa, ya barakallahu fikum, ya semoga dia diampuni. Dan kita bersalah tidak mengingatkan, ya, maka keharusan kita adalah mengingatkan. Kalau sudah disampaikan, sudah diingatkan, dia tidak mau membayar, ya sudah, ya barakallahu fikum. Tetapi seorang yang mempunyai hutang mempunyai hak untuk mengeluarkan ketegasan, untuk melakukan upaya, ya, supaya orang yang berhutang tadi, tapi orang yang berhutang dohirnya mampu tapi enggak mau bayar, boleh dia mengucapkan kata-kata tegas, bahkan mengadukan kepada waliul amr. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin diperbolehkan jika orang yang mempunyai hutang tadi sengaja menunda-nunda padahal dia mampu, kita boleh berkata tegas, bahkan melaporkan ke pihak waliul amr. Hal itu diperbolehkan. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Rasulullah, al-qatlu fi sabilillah yukafir kulla syai' illa dain. Ya, terbunuh di jalan Allah menghapus setiap dosa illa dain, kecuali hutang. Nah, barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati seseorang yang mati dalam keadaan membawa hutang. Ya. Rasul enggan mensolati orang yang meninggal dalam keadaan membawa hutang. Sampai ada salah seorang sahabat yang berkata, Abu Qatadah, ya Rasulullah, ana atahammal dainah, saya yang akan menanggung hutangnya. Barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolati orang tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan, ya, ketegasan Rasul, peringatan keras dari Rasul, sampai-sampai beliau tidak mau mensolati orang yang mempunyai hutang. Terus bagaimana dengan kita? Kalau ada orang yang kita tahu dia punya hutang, apakah tidak boleh mensolatkan? Adapun kita mensolatkan. Ya, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi, mempunyai pengaruh. Ketika beliau tidak mau mensolati, pasti para sahabatnya, ada apa Rasul kok tidak mau mensolati? Oh, ternyata yang meninggal ini membawa hutang. Sehingga diambil pelajaran oleh yang lain, berhati-hati kalau seandainya tidak mau bayar hutang, itu perkaranya besar. Nah, kalau misalnya kita tidak mensolati, kira-kira siapa yang akan mengambil kemanfaatan dari kita? Artinya siapa yang mau mengambil tauladan dari kita? Kita enggak punya pengaruh apa-apa. Kita mensolati, tidak mensolati, orang tidak berpengaruh kepada kita. Kita tidak memberikan pengaruh kepada mereka. Maka tetap mensolati. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi, ya, yang perbuatannya akan senantiasa diambil, ya, akan dijadikan pelajaran oleh umatnya. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga kalau dia orang yang punya pengaruh, ustadz besar misalnya, ya, akan diambil contohnya, tauladannya. Ya. Kalau misalnya mempunyai pengaruh kepada umat, sepantasnya dia pun tidak melakukan hal tersebut. Ya, barakallahu fikum. Agar orang lain mengambil pelajarannya. Tapi secara umum kita kaum muslimin mensolati dia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah. Pun kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa ajaban li haula illadziina safahu fi 'uqulihim. Sangat aneh. Mereka orang-orang yang bodoh. Ya. Mereka menunda-nunda pembayaran hutang. Menunda-nunda pembayaran gaji. Hal yadhunnun, apakah mereka mengira annahum idza matalu yasqut anhumul haq? Apakah mereka mengira bahwa dengan menunda-nunda pembayaran kemudian hutangnya akan berkurang? Tidak. Hari ini antum bayar ataupun besok mau dibayar, ya hutangnya tetap segitu. Gitu ya. Tidak kemudian besok bayar hutang yang tadinya 1 juta berkurang jadi 900, ditunda hutang besok jadi 800. Enggak. Akan terus segitu nilainya. Ya, maka kalau misalnya sekarang ada uang, segera dibayarkan. Ya. Dan disebutkan di dalam hadis bahwa siapa yang berhutang dengan niat untuk mengembalikan, Allah akan mudahkan dia di dalam mengembalikannya. Sebaliknya siapa yang berhutang dengan niat untuk menghilangkan harta saudaranya, maka Allah akan susahkan dia untuk mengembalikan hutangnya tersebut. Dan banyak itu terjadi. Ya. Uang ada, tapi berat untuk dia berikan. Ya. Mungkin itu diantara hukuman dari Allah. Ya. Persusah, persulit dia untuk menunaikan hutang kepada saudaranya. Nah. Tetapi ini kita berhutang dengan niat untuk mengembalikan, biasanya Allah akan jalannya. Sebelum jatuh tempo, ada uang dia segera bayarkan. Ya. Maka subhanallah, ansahu nafsi wa iyyakum, kalau berhutang, berhutanglah dengan baik. Artinya dengan niat yang baik untuk mengembalikan kepada saudaranya. Meskipun belum jatuh tempo, ya, kalau kita sudah punya uang, maka segera bayarkan. Khawatir, ya, syaitan tidak melepaskan kita hingga kemudian kita pun menjadi sayang untuk mengembalikan hak tersebut kepada saudaranya. Nah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.